bersama dengan saudara ataupun adik-adiknya, yang mana pada pertemuan yang ketiga ini Nabi Yusuf AS telah memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya. Dan ketika itulah terbukti ataupun realisasikan mimpi Nabi Yusuf AS ketika beliau kecil lagi, di mana beliau akan bertemu dengan saudara maranya, dan juga selepas itu akan datang ibu bapanya dan semua mereka akan sujud kepadanya bagaimana dalam mimpi tentang 11 bintang-bintang bersama dengan matahari dan bulan. Jadi di sini kita dapati bahawa Nabi Yusuf AS telah memerintahkan keluarganya setelah, ataupun adik-beradiknya telah mengenalkan dirinya kepada mereka agar kembali kepada bapanya untuk bawa semuanya, semua keluarga Bani Israel kepada Nabi Yusuf AS, iaitu berhijrah ke negeri Mesir. Jadi nombor 16, baju Nabi Yusuf As-Siddiq. Di firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Walamma fasalatil 'ayru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Falamma anja'a al-bashiru alqahu 'ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Ya, ini mereka keluar dari negeri Mesir daripada pertemuan dengan Nabi Yusuf AS untuk memanggil keluarga mereka. Jadi belum lagi sampai ke negeri Syam, ayahnya di negeri Syam sudah boleh cium bau Yusuf. Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan seperti yang dulu." Ia dolalikal qadim. Mana boleh cium bau Nabi Yusuf AS? Dalam mula-mula mereka tak tahu bahawa yang di Mesir itu adalah Nabi Yusuf masih hidup lagi ataupun tidak. Dan kemudian kalau betul Nabi Yusuf ada di Mesir, jauh betul boleh bau Nabi Yusuf AS. Baik, jadi mereka katakan, "Engkau dalam kesesatan atau kekeliruan seperti yang dahulu." Ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju khamis itu ke wajah Yakub. Lalu ia kembali dapat melihat. Ya'qub berkata, tidakkah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ya'qub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi akhirnya benarlah sangkaan ataupun keyakinan Nabi Ya'qub AS bahawa anaknya Yusuf masih lagi hidup. Dan akhirnya kita tahu bahawa di mana dalam kisah ini bahawa Allah SWT telah membenarkan atau telah memuliakan Nabi Ya'qub AS. Jadi mengembalikan anaknya kembali kepada beliau. Baik, dan kita tahu juga di dalam kisah ini satu mukjizat telah berlaku dengan baju Nabi Yusuf AS dicampakkan ke muka Nabi Ya'qub AS yang buta itu, matanya kemudian kembali pulih. Jadi mereka pun berkata bahawa mereka telah bersalah. Kenapa mereka bersalah? Selama ini mereka telah berdusta. Mereka lah yang telah mengangkarakan sehingga mengakibatkan Nabi Yusuf AS berjauhan daripada bapanya. Inna kunna khati'in, kita bersalah. Jadi khata' kat sini salah. Salah ni ada macam-macam makna. Salah ni kadang-kadang salah yang tak sengaja pun khata' juga. Tapi khata' juga boleh makna salah yang disengajakan, dosa. Jadi mereka meminta Nabi Ya'qub AS, beliau seorang Nabi dekat kepada Allah SWT. Mereka berwasilah kepada beliau untuk apa? Untuk meminta ampun. Tetapi meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan kesalahan mereka. Tetapi apa jawab Nabi Ya'qub AS? Qala sawfa astaghfiru lakum Rabbi. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sawfa kat sini maknanya akan. Akan untuk sawfa ni dalam bahasa Arab boleh makna akan datang yang lambat sikit. Kalau dia sikit saja, sawfa astaghfiru lakum Rabbi biasanya lebih cepat. Jadi dia tak mau minta ampun kepada Allah SWT, minta maghfirah kepada Allah SWT untuk anak-anaknya sekarang, tapi dia akan lambatkan. Itu zahir daripada ayat Al-Quran ini. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tepat sifat yang disebutkan untuk perkara yang dimintakan, iaitu pengampunan. Minta daripada yang maha pengampun dan yang maha penyayang, kerana yang maha penyayanglah yang mudah mengampunkan dosa. Sayyid Abdul Razak dalam tafsirnya menceritakan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Taala, walamma fasalatil 'ir. Dia mengatakan, setelah rombongan meninggalkan Mesir, maka berhembuslah angin sehingga tercium oleh Ya'qub bau baju Yusuf. Maka dia pun berkata, qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Sungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu akan membenarkan aku. Jadi bagaimana dia mencium baunya? Dia mencium secara hakiki, iaitu cium bau daripada angin. Allah SWT menghembuskan angin daripada Mesir sampai kepada Nabi Ya'qub AS ketika di Syam. Baik. Ibn Abbas mengemukakan, Ya'qub telah mencium bau baju Yusuf dari jarak perjalanan 8 hari. Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Jurayz Al-Makki berkata, jarak antara keduanya sekitar 80 farsakh. Sedang perpisahan antara dirinya Ya'qub dan Yusuf itu sudah berlangsung selama 80 tahun. Jadi ada dua perjauhan kat situ. Satu jauh distance, jauhnya 8 hari. 8 hari itu daripada sini di Thailand lah. 8 hari naik unta. Tak 8 hari tak. Sini sampai Kuala Lumpur lah. 8 hari. Itu kalau daripada Madinah pergi Syam tu lebih lagi. Dan Mekah ke Madinah 8 hari naik unta. Baik. Kemudian lagi satu jauh tu adalah jauh matanya. Dalam 40 tahun berpisah masih boleh cam, masih boleh ingat lagi bau anaknya sendiri Yusuf alaihissalam. Dikatakan selama 80 tahun. Nanti kita akan bincangkan tentang betul ke 80 tahun ataupun kurang ke ataupun lebih. Maknanya Nabi Yusuf alaihissalam umurnya lebih daripada 80 tahun lah. Sebab dia berpisah waktu dia budak kecil. Baik, jadi itu disebutkan daripada siapa? Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Jurayj. Baik. Dan firmannya, laula an tufannidun. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal. Itu dia sebenarnya bahasa Arabnya, tapi di bracketnya ada tafsirannya. Tentu kamu akan membenarkan aku. Maknanya dia dah tahu kata-katanya yang Nabi aku kata-katanya kepada ahli kuantum yang tinggal rumah tu mesti adalah perkara yang apa ni, kita katakan tu menghairankan lah, yang membuat orang mengetawakannya. Orang tu ni apa ni, dia boleh bau dan sebagainya. Anak yang dah hilang ni adalah orang yang meracau ke dan sebagainya. Tapi dia berkata bahawa kalau kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu akan membenarkan aku. Baik. Jadi di sini kita tahu bahawa tak semua kata-kata tu walaupun apa ni boleh diterima oleh orang. Bukan semua kata-kata yang benar tu maknanya akan diterima oleh orang. Bahkan kebanyakan kali benda yang benar tu lah orang tak percaya. Benda yang bohong tu lah yang selalu orang percaya ya. Jadi hati-hati tengok berita semuanya, baca berita, dengar berita ni semuanya. Yang pelik-pelik itulah yang orang percaya. Baik. Maksudnya kalian katakan bahawa apa yang ku katakan ini hanya merupakan bentuk kepikunan dan akibat usia tua. Ibn Abbas, Atha', Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Qatadah mengatakan tufannidun berarti tusaffihun. Kalian bodoh. Yakni membodohkan. Sedangkan Mujahid dan Al-Hasan mengemukakan yakni berarti kalian sudah lanjut usia. Yakni Nabi Yaqub sama ada bodoh, tukar, kamu ni bodoh lah, mana ada boleh bau, ataupun kamu ni dah lanjut usia. Jadi kebanyakan mufassir mengatakan beliau ni telah apa ni bodoh, adalah bodoh. Tapi Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri berkata maksudnya adalah telah lanjut usia. Tapi kedua maksudnya apa ni rapat lah ataupun dekat. Jadi kita boleh tafsirkan dengan ini ataupun itu. Baik, qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim. Keluarganya berkata demi Allah sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan seperti yang dahulu. Bagaimana yang dijangkakan oleh Nabi Yaqub AS sendiri. Jadi tahu orang tak akan percaya pada dia. Tapi ketika itu keyakinannya makin apa? Makin membuat, makin letak. Makin dia yakin bahawa Nabi Yusuf akan datang, akan bertemu dengannya. Qatadah dan As-Sudi mengemukakan, mereka mengatakan kepada Yaqub ucapan yang salah. Allah Ta'ala berfirman, falamma an ja'a al-bashir alqahu 'ala wajhihi fartadda basira. Ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju kamis itu ke wajah Yaqub, lalu dia kembali dapat melihat. Ini ayat kedua. Maksudnya telah sampai siapa? Pembawa kabar gembira. Biasanya orang bawa kabar ni bukan telefon ke apa kan, terus boleh sampai direct. Lalu kita pakai kuda zaman dulu kan, sampaikan berita ni pas pada yang kuda depan, lepas dan sebagainya, sampai kan, sampai kepada destinasinya. Jadi penyampai berita gembira itu dia yang cepat. Jadi bila dia sampai, dia bawa juga baju Nabi Yusuf AS yang memang diamanahkan untuk ditampakkan ke muka Nabi Yaqub AS. Lepas bila dia sampai, dia terus mengusapkan baju itu ke wajah Yaqub AS. Bagi sebab saja, hingga secara spontan matanya dapat kembali, dapat melihat kembali setelah sebelumnya buta. Dan pada saat itu dia langsung berkata kepada anak-anaknya, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bila dia dapat melihat, orang semua lihat mukjizat tersebut, tidakkah telah kukatakan kepadamu bahawa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, ini bukti kenabiannya dan bukti bahawa apa yang dicakap selama ni semuanya betul. Apa dia yang dicakap selama ni? Yusuf masih hidup. Kamu bohong. Yang ni saudara maranya tu. Baik. Jadi artinya aku mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan menyatukan kembali diriku dengan Yusuf, dan mataku pun akan berbinar-binar melihatnya sehingga aku benar-benar bahagia. Tafsir daripada Ibn Kathir rahimahullah Ta'ala. Jadi di sini kita nak highlight sikit bahawa Nabi Yaqub alaihissalam dengan dalam keadaan gembira itu, dan kata orang tu dalam keadaan Allah menunjukkan bahawa dia dalam keadaan yang benar. Selama ini dia dikatakan salah, tapi sebenarnya dia benar. Dan dalam keadaan berjaya ni, dia tidak takabur, tapi dia nisbahkan apa yang benar itu datang daripada sumbernya, iaitu Allah Subhanahu Wataala. Dia kata ini a'lamu minallah, bahawa aku mengetahui tapi daripada Allah. Jadi ini sebenarnya adalah ubudiyah ataupun sifat kehambaan yang dilihatkan ataupun dinampakkan oleh Nabi Yaqub AS kepada orang-orang sekelilingnya. Dan Nabi Yaqub ni dengan mukjizat ni, dia tak kata aku nampak sendiri ataupun aku tahu sendiri, kata aku tahu daripada Allah SWT. Sebabnya apa? Tak ada yang mengetahui segala-galanya ataupun tahu segala-galanya yang baik melainkan Allah SWT. Jadi sebab tu sekarang, kalau ada orang kata dia dah sampai satu martabat ke apa, dia boleh tahu benda-benda yang gaib, dia katakan ayat ini mengatakan awak bohong. Sebab Nabi Yaqub AS kata apa? Dia tahu daripada Allah SWT. Yang mana kamu ni bukan Nabi boleh kata kamu lebih tahu daripada Allah SWT. Lepas tu dia katakan wali lebih hebat daripada Nabi. Ya, itu kalau dia dah cakap macam itu, kufur eh? Siapa cakap wali lebih mulia, lebih tinggi darajatnya di sisi Allah SWT daripada seorang Nabi yang dapat wahyu, dia kafir. Ya, dia kafir. Tapi ramai orang cakap macam itu, ataupun sekurang-kurangnya beriktikad macam itu. Dalam kitab-kitab orang-orang tarikat banyak macam itu. Mereka katakan wali lebih tinggi daripada Nabi. Dan antara orang yang masyhur sekali yang berkata seperti itu dalam kitabnya, dan beliau ni malam ni diikuti oleh ramai orang ataupun dipuja-puja oleh ramai orang, iaitu Ibn Arabi. Orang Mekah kan, Ibn Arabi. Dia dah kata dalam bukunya Futuhatul Makki, ya, dalam kitab yang masyhur, kitab tasawuf yang besar tu, dia kata wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Alhamdulillah min dalik. Sebab tu orang semua mengkafirkan Ibn Arabi. Siapa yang pula mewalikan Ibn Arabi, maknanya apa? Dia dah membohongi ulama-ulama ataupun manusia semuanya bahawa dia kafir. Jadi seolah-olah kita mengislamkan orang yang kafir. Kita mengkafirkan orang Islam, salah. Mengislamkan orang yang kafir, yang mengislamkannya, menamakan orang Islam, orang tu Islam, sedangkan dia bukan Islam. Yang kita kata orang Kristian ni pun okey juga, masuk syurga ke apa kan. Orang Buddha, Yahudi ni pun sebab Tuhan juga misalnya. Apa hukumnya? Awak kafir sebab awak mengislamkan, yang awak mensahihkan agama orang yang kafir, yang disalahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang dalam Al-Quran dah katakan agama lain semuanya salah melainkan Islam misalnya. Jadi opposite-nya, orang yang kafir kepada orang Islam pun kafir juga. Siapa kata orang Islam semayang semuanya dia kafir? Kita lah. Baik. Jadi hati-hati dalam bab hukum menghukum manusia. Ada orang katakan opposite pula, ni satu kisah Ibn Arabi dan kemudian ada Hallaj dan sebagainya. Opposite pula, ulama besar, ulama yang alim warak, yang kalau dia bukan wali tak tahu siapalah agaknya wali, yang berjuang daripada Masya Allah seluruh hidupnya untuk agama Allah SWT dengan ilmunya, dengan jihadnya dan sebagainya, orang tuduh dia pula bukan Islam, kafir pula tu, apa hukum pula orang yang cakap macam itu? Dan kita ada kisah-kisah seperti ini ataupun khabar-khabar seperti ini daripada orang-orang yang sama. Orang yang kata Ibn Arabi wali, wali besar lagi, kutub yang paling besar lagi, mereka juga yang katakan Syekh Islam Taimiyah kafir. Itulah dah terbalik. Jadi diorang combinekan dua perkara yang salah. Satu salah dah cukup punya besar ni, dia combine dengan dua salah, jadi banyaklah dosa yang dipikul nanti ya. Malam ni inilah ajaran yang kita baru buatkan. baik. Jadi tak ada orang yang mengetahui yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samaa'i qul la ya'lamu man fis samaa'i wal ardi ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun, katakanlah Muhammad, tak ada seorang yang tahu apa yang ada yang gaib yang ada di langit dan yang di bumi melainkan Allah SWT. Nabi SAW suruh, disuruh cakap pada orang, tak ada orang tahu gaib kat langit ataupun kat bumi. Ada orang kata okeylah, kalau kat langit tu tak ada orang tahu, kat bumi ada orang tahu lah, ataupun kat bumi orang tak tahu, kat langit ada orang yang tahu yang gaib. Semua gaib secara mutlak tak diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah SWT. Ini faham eh, tentang yang apa mengetahui ataupun mendakwa ilmu ghaib ni. Ghaib ni, kalau orang cakap ni, ada dua macam sebenarnya. Kita sekarang kat bilik ni, kita tak tahu apa ada kat bilik tu. Betul tak? Ada orang tahu, yang tahu tahulah pasal dia dah nampak dulu lah kan. Ahli keluarga kita tak nak cakap, orang yang baru datang sini mana dia tahu apa ada dekat sebelah misalnya. Dan sepatutnya orang sebelah pun tak tahu kat sini. Jadi yang sana adalah ghaib nisbah kepada kita, kita adalah red nisbah kepada mereka, betul tak? Betul eh? Siapa yang mendakwa dia tahu apa yang kat sebelah, dia masuk dalam hukum ni lah, dia membohongkan Al-Quran. Tetapi ada satu, ada yang red yang kat sebelah tu, ada orang tahu, macam ahli keluarga ni, dia tahu kan? Tak? Pada dia tak red tu, pada kita red, pada dia tak red. Jadi sebab tu ini bukan red mutlak, ini namanya red nisbi. Ini raib yang pertama lah. Lagi satu raib, raib yang mutlak, semua benda yang tak nampak. Tak nampak ni ada macam-macam sebab. Tak nampak, jauh, dilindungi, dekat pun tak nampak kadang-kadang. Ataupun masa dulu dah berlaku, mana nampak. Perkara yang berlaku sebelum ini semuanya, semua adalah raib. Dan juga raib yang akan datang. Pasal kenapa tak nampak, bukan pasal dia jauh. Mungkin dia akan berlaku kat sini juga besok, ataupun kat kursi ni juga. Tapi dia raib juga, pasal apa? Pasal dia tak ada masa dia yang jadikan dia raib. Jadi tu raib mutlak. Raib mutlak ni yang kita maksudkan. Siapa yang mendakwa dia tahu semua raib, yang raib yang mutlak ini dia kafir. Jadi jangan salah, nanti dia akan hujah pada awak. Kan Nabi SAW tahu yang raib, kan malaikat tahu yang raib. Dia tahu ke tidak malaikat ni? Tahulah dia, tak dia nampak je apa yang kita buat semua, yang kiri yang kanan. Waktu kita dalam jazim, raib. Tapi dia tahu apa yang akan berlaku dan sebagainya. Kat lau mahfuz ada juga malaikat yang tulis. Takkan dia tak tahu. Dan sebagainya, sebagainya. Dia kata, oh, ada yang tahu yang raib. Dia tak mustahil wali ni tahu yang raib dan sebagainya. Jadi jangan macam mana eh, nak jawab balik. Jawab kita raib tu apa dia. Balik kepada fundamental. Condition mesti kuat. Jadi kita cakap raib tu ada dua macam. Kita cakap ni adalah raib mutlak. Kalau awak cakap raib nisbi, yang ni yang relatif, kita tak katakan apa ni, siapa yang mendakwakan ilmu raib yang nisbi tu adalah kafir. Sebab ada orang tahu benda yang raib nisbi. Okay. Jadi yang dalam ayat Al-Quran dan sebagainya, dan seperti ayat ini, ini a'lamu minallahi ma la ta'lamun, ia adalah ilmu mutlak ataupun ilmu raib yang mutlak. Jadi hanya orang-orang yang Allah beri tahu, dia akan tahu. Orang yang Allah beri tahu benda-benda raib, yang ni akan datang hari kiamat akan begini-begini-begini misalnya, ataupun bila dekat hari kiamat akan berlaku begini-begini, bila Allah dah beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, maknanya dia adalah special untuk dia sahaja. Orang lain tak boleh kongsi ilmu ini. Ada satu ilmu raib yang tak akan dikongsi oleh siapa-siapa pun. Walaupun Nabi Muhammad SAW, walaupun malaikat apapun. Apa dia? Ilmu apa? Yaumul Qiyamah. Bila jatuhnya hari kiamat ni, tak ada orang yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekurang-kurangnya satu perkara yang kita tahu, yang tak, ilmu raib yang mutlak, yang tak akan diketahui oleh siapa-siapa pun. Tapi ada tak orang yang cakap, yang dakwa, aku tahu bila akan nanti akan berlakunya hari kiamat? Ada kan? Abu Ya Asy'ari tu pernah tulis, bila hari kiamat tu pernah cakap yang alasan tu. Dan kemudian ada sebagian saintis boleh kira-kira lagi. Baik. Dan itu tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu, itu hanya untuk Allah SWT. Yas'alukan nasu'anis qul innama ilmuha indallah. Jadi manusia bertanya engkau tentang bila tu hari kiamat, katakanlah bahawa hanya sahaja ilmuha indallah. Bila dah indallah tu maknanya di sisi Allah tu maknanya apa? Tak ada orang lagi lah yang tahu. Baik. Yang penting apa kita siap sediakan untuk hari itu kan. Baik. Pada saat itu qalu, jadi mereka berkata, saudara-mara mereka berkata, mereka dah kumpul lah, ya abana taghfir lana dhunubana inna kunna khathiin. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Mereka meminta Yaqub AS supaya dia memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka atas semua perbuatan yang pernah mereka kerjakan, dan atas keinginan terkhususnya mereka membunuh Yusuf AS. Mereka pernah ingin membunuh Yusuf AS sebagaimana yang pada awal-awal surah Yusuf itu. Kerana sebelum berbuat, mereka telah berniat untuk bertaubat. Ingat lagi, mereka dah plan ya. Okay, sekarang kita akan bunuh Nabi Yusuf, lepas tu kita akan taubat dan kita akan jadi qauman salihin. Dan itu punya penjenayah pun ada. Jadi siapa yang ada sekarang ni, tentu ada orang-orang macam ni. Kita buatlah dulu, kita curilah ni dulu, kita buatlah macam nanti kita taubatlah. Banyak orang macam itu. Sebenarnya dia ikut orang-orang ni . Dia ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi ni. Baik. Jadi itu juga satu salah yang mereka minta Nabi Yaqub AS, bapa mereka, minta ampunkan. Maka Allah Ta'ala pun bersedia mengampuni mereka. Maka permintaan mereka itu dipenuhi oleh ayahnya kerana berkata, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku, sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ibnu Mas'ud, Ibrahim At-Taymi, Amr bin Qais, Ibnu Jurayj dan lain-lainnya berkata, Yaqub menangguhkan permohonan itu hingga waktu sahur, yakni sebelum fajar menyingsing, mendekati waktu subuh. Jadi ulama-ulama membaca ayat ni, mereka pula membicarakan tentang bilakah waktu yang ditangguhkan taufa, bila waktu yang diminta ampunkan istighfar tu. Taufa tu bila sebenarnya? Jadi mereka berkata bahawa ia adalah waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang akhir dekat dengan subuh. Jadi kalau orang makan sahur pukul 11 malam, 12 malam itu bukan sahur. Itu apa tu? Tak dapatlah. Maknanya kalau dia makan 11-12 tu, dia tak dapatlah berkat apa yang ada pada sahur dan waktu sahur. Tak dapatlah pahala bersahur, tak dapat. Tak kira, tak pakai. Dan dia sunat pun Jadi yang betul-betul dapat adalah orang yang buat pada waktu. Dalam kitab Al-Sahihain dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i dunya fa yaqul hal min sa'idin fa atubu alayh, hal min sa'ilin fa a'tiyahu, hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Setiap malam Rabb kita turun ke langit dunia, lalu dia berfirman, adakah orang yang bertaubat sehingga aku akan menerima taubatnya, dan adakah orang yang mengajukan permintaan sehingga aku akan memberinya, dan apakah ada yang memohon ampun kepadaku sehingga aku akan memberikan ampun kepadanya. Jadi dekat sini hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Hadis ini dah kira hadis mutawatir. Mutawatir tu dah tak payah petikaikan dia macam Quran Bahawa Allah SWT Tuhan kami, Tuhan yang turun, bukan malaikat Tuhan ke. Tuhan yang akan turun pada tiap-tiap malam ke mana? Ke langit dunia. Maknanya turun tu daripada atas ke bawah, daripada arash lah, ke langit dunia. Langit ada 7. Sampai kat situ Allah akan berkata, ada tak orang yang minta taubat, maka aku berampunkannya dan sebagainya. Itu semua adalah kata-kata daripada Allah SWT. Jadi pada waktu malam, dan dalam riwayat-riwayat lain diperincikan bila waktunya, iaitu pada tulutul Lailal Akhir, yakni 1/3 malam yang terakhir. Begitulah waktu sahur. Jadi oleh kerana itu agaknya para mufassirin mentafsirkan waktu Nabi Ya'qub AS minta ampun itulah waktu sahur disebabkan hadis-hadis ini, iaitu waktu yang afdal untuk minta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain ini adalah untuk setiap malam, wa zalika kullalailatin, setiap malam. Malam apa pun, bukan malam hari raya je ataupun malam Lailatul Qadar, semua malam ada. Jadi waktu yang paling afdal untuk kita minta sesuatu adalah pada waktu tersebut. Baik, tapi jangan sampai nak dapat waktu afdal tidur dulu, tak nak buat apa-apa, tak nak doa apa semuanya, walaupun ada benda tangguh-tangguh ni selajak. Ini selajak adalah selajak. Kalau macam gitu, baiklah minta awal-awal malam pun tak apa, pasal ni bukan syarat. Tangguh, tak dapat-dapat Dah try 10 tahun tak dapat-dapat bangun malam. Kalau awak dah tak boleh bangun malam, suruh pukul 3, pukul 4, pukul 5 tak boleh bangun, kalau awal sudah lah. Tak susah tu. Kita kadang-kadang ni ambitious lah Jadi kita tahu tak boleh, kita buat awal. Nak orang-orang yang lebih afdal daripada kita, susah nak bangun malam. Dan mereka banyak tahajud waktu awal, lepas isyak diorang tahajud. Macam kita terawih awal-awal tu kan, itu adalah yang awal punya, itu yang paling ringan. Pasal ni untuk orang awam yang bagus. Dia terawih ni bila akhir malam, lepas pukul 12 tak terawih, itu paling best. Tapi kalau kita start terawih lepas pukul 12, apa jadi? Berapa orang tak datang? Yang lepas isyak ni orang tak datang, macam mana orang datang pukul 12 malam? Mungkin kat Mekah Madinah tu bagus lah, start pukul 1 pagi. Itu second round yang saya mulai. Baik. Jadi menunjukkan bahawa kita ambil mana yang mudah tetapi berterusan. Jadi kita sebelum tidur, kalau tak boleh kita apa ni nak dekat subuh ke, kita sebelum tidur lah. Itu dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Nabi SAW wasiatkan dia pergi. Wasiat maknanya apa? Benda yang kuat suruh di amalkan. Bukan ni bagus kau buat gitu, tak, kau buat gitu, jangan buat lain maknanya. Apa dia? An utira qabla an anam, sebab aku berwitir sebelum aku tidur. Dan biasanya awak witir je kan, dia sembahyang lagi sikit, kita ada tahajud kan. Jadi macam dia akan tahajud, dia akan witir, lepas tu dia tidur. Mana akan bangun subuh. Kalau dia bangun awal sikit, alhamdulillah dia akan tahajud lagi lah. Dia sepatutnya macam itulah. Dan kalau orang kata tak boleh sembahyang lagi kan, yang pasal dalam 8 rakaat ke apa tu semuanya, itu kita dah nak cakap. Tapi kalau logiknya dia, kalau bangun awal dia boleh lah, kalau dia nak. Tapi maksudnya adalah witir awal malam menunjukkan tu tahu tahajud awal malam. Dan itu kadang-kadang ada orang dia tak boleh lambat-lambat gitu, pasal dia kerja tu continue, dia tak boleh tidur, lepas tu bangun lepas subuh dah tak kerja apa semua, nanti dia penat. Okey, dia buat awal malam lepas tu dia tidur. Nah, itu yang bagus sebenarnya kadang-kadang kalau kita boleh lakukan. Kalau yang orang yang ada azimah yang kuat dan sebagainya, okey, dia buat akhir malam. Okay. Jadi tentang ayat ini sebenarnya menunjukkan kelebihan bertahajud ataupun berdoa pada akhir malam. Ayat ini dalil. Nabi Ya'qub AS tak kata aku akan minta ampun sekarang ini, tapi dia kata dia tak akan tangguhkan. Baik. Menunjukkan Nabi Ya'qub AS biasanya ibadat bila? Akhir malam. Baik, yang ke-17, bertemunya beberapa orang dan takwil mimpi. Dengan Allah Subhanahu wa taala, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaih wa qala dukhulu Misra in syaa Allahu aminin wa rafa'a abawaihi ala al-'arsy wa qarru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, yakni ke negeri Mesir ataupun istananya, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya-Allah dalam keadaan aman." Jadi sama ada di tempat Yusuf tu dalam istananya atau mungkin di pintu Yusuf. Soalan ni macam di pintu Mesir besar maksudnya. Dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgah sana, alal arsh. Arsh tu maknanya singgah sana, lepas duduk. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takdir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Rabku telah berbuat baik kepada aku ketika dia membebaskan diriku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah syaitan merosak hubungan antara diriku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rabku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijak sana. Ya Rabku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takdir mimpi. Ya Rabb pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." Demikian itulah cerita tentang pertemuan antara orang-orang yang saling rindu dan mencintai setelah sebelumnya terpisah dalam waktu yang lama. Lahiriah, yakni setiap redaksi ayat, menunjukkan adanya pembatasan waktu, di mana ketika digoda Zulaikha, Yusuf berusia 18 tahun seperti yang dikemukakan oleh beberapa ulama, lalu mendekam di penjara selama beberapa tahun, yang menurut Ikrimah dan juga ulama lainnya selama 7 tahun. Jadi sekarang nak ceritakan tentang berapa lama perpisahan antara Yusuf AS dan bapanya. Baik, jadi kita tengah mula mengira. Jadi umur 18 tahun dia digoda oleh Zulaikha. Lepas tu 7 tahun masuk dalam penjara. Lepas tu kemudian dia keluar penjara dan mengalami 7 tahun masa subur. Betul kan? Ikut mimpi tu 7 tahun masa subur, 18 tahun. Dan ketika orang-orang memasuki awal masa 7 tahun kekeringan, datanglah saudara-saudaranya dengan tidak disertai Bunyamin. Jadi tahun yang ke-8, 7 tahun tu, tahun yang ke-8 tu, datangnya saudara-saudaranya minta makanan, tapi Bunyamin tak datang. Dan pada tahun berikutnya mereka datang pula dengan membawa Bunyamin. Pada tahun ketiga, Yusuf AS memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan meminta agar mereka membawa semua keluarganya. Lalu mereka semua datang kepadanya. Jadi kalau kita tahu bila sebenarnya Nabi Yusuf AS dimasukkan di dalam perigi buta tu, kalau dia umurnya 10 tahun misalnya, dia dah 8 tahun tinggal dekat istana, misalkan ambil contoh mudah, jadi dah 10 tahun. Kalau dia umur 8 tahun masuk perigi buta, 10 tahun, taruh 18 tahun. Sebab ramai ulama kata dia dibuda tu, kisah tu berlaku ketika Nabi Yusuf AS berumur 18 tahun. Dia 10 tahun dekat situ, lepas tu 10 tahun masuk penjara, 7 tahun masuk penjara, dah 17 tahun. Lepas tu 7 tahun lagi lepas itu waktu subur. Jadi 17 campur 7 24. Tak, 10 tahun, 10 campur 7, 7 tahun 17 kan? Dia kira goda-goda, tapi dia masuk istana umur berapa? 8 tahun lah, kita taruh lah 8 tahun. Jadi 10 tahun dia dekat dalam istana tu, dia dah besar, baru dia kena goda. Misalnya ni tu lah, 10 campur 7 kat dalam penjara 17. Keluar daripada tu 7 tahun lagi zaman subur, dah 24. 24 tu dah masuk tahun tahun yang kering tu. Tahun pertama baru dia tak jumpa dengan saudara mayat. 1, 2, 3, 24 campur 3 tahun lebih kurang 27 tahun perpisahan antara Nabi Yusuf AS dengan bapanya. Ini semua kalau kita nak tahu bila dia masuk kat dalam perigi buta. Baik. Ini saja yang kita dapat dekat dalam kitab ni. Dalam bahasa Arabnya memang ada macam-macam riwayat. Orang ahli kitab kata 40 tahun, ada yang kata 83 tahun dan macam-macam lah, macam-macam riwayat. Jadi untuk kita zahir Quran dah dapat kita agakkan secara tepat berapakah lama perpisahan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bapa. Kan dua pun lebih tahu, tak sampai 40 tahun. Jadi yang kita, kalau ada riwayat seperti ini, kita akan ambil Al-Quran. Al-Quran adalah apa ni, kalam yang tak akan bohong, tak akan ada kesilapan. Walaupun yang 27 tahun adalah satu waktu yang amat lama. Baik. Falam badakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf merangkul ibu bapanya. Jadi menunjukkan bapanya adalah Yakub, ibunya masih hidup. Dalam teks bahasa Arab dia ceritakan masalah ini ibunya ke, ini makciknya ke, apa ke, sebab mereka katakan dalam kitab Taurat ibu Nabi Yusuf AS dah meninggal dunia dah lama. Tapi ni ni ibu ni ada makcik. Makcik pun kan macam ibu. Apa pendapat kita kalau Al-Quran kita tengok dia kata untuk ibu-ibu lah. Betul lah, maknanya dia masih hidup sampai sekarang. Baik. Yusuf AS berkumpul bersama kedua orang tuanya sahaja tanpa kehadiran saudara-saudaranya. Waqala dukhulu Misra, dan dia berkata masuklah kamu ke negeri Mesir. Maksudnya tinggallah dan menetaplah di Mesir. Insya-Allahu aminin, insya-Allah, dan dengan izin Allah dalam keadaan aman. Sebenarnya adalah satu doa, bukan ragu-ragu. Mungkin aman, mungkin tak aman, tapi satu doa bahawa kita semuanya akan duduk di negeri Mesir ini dalam keadaan aman. Yakni tempat yang tenteram lagi menyenangkan. Allah Taala berfirman, "Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy." Jadi menunjukkan bahawa yang ayat tadi bahawa nak tinggal mana-mana tempat tu, antara faktor yang penting adalah apa? Keamanan. Jadi keamanan adalah satu perkara maslahat yang perlu, bahkan wajib dicapai oleh mana-mana negeri, mana-mana tempat. Kalau dia tak dapat capai keamanan, yakni pemerintah tu ke apa tu, lah apa ni, telah tak capai objektif yang utama tu. Keamanan amat penting, yakni tempat yang tenteram. Kalau semua benda ada tapi tak aman, tak guna juga. Kalau pukul 8 dia semua dah kena balik rumah, tak boleh keluar rumah, lepas tu kemudian tempat tu tak aman, balik tempat tu tak bagus tinggal. Tempat yang aman dan tempat yang bagus tinggal. Baik. Kalau sana sini ada rompak, ada rogol, apa semuanya tu, yang tempat tu tidak aman. Baik. Jadi masuklah negeri Mesir dan tinggallah di dalamnya, insya-Allah dalam keadaan aman. Allah Taala berfirman, "Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy." Dan dia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas tinggal sana. Tak ada yang mengatakan bahawa ibunya telah meninggal dunia, yang tadi sebagaimana menurut para ahli kitab Taurat. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa Allah Ta'ala menghidupkannya kembali. Ini sebahagian ahli tafsir. Mana dapat riwayat ini? Kemungkinan besar daripada ahli kitab juga. Allah hidupkan dia kembali. Walaupun tak mustahil, tapi satu perkara yang perlu dalil. Dia bersalahan dengan kebiasaan. Dan sebahagian lainnya mengemukakan, tetapi yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah bibiknya. Ini makciknya sebelah mak. Ini adik-beradik mak lah. Laya. Dan seorang bibi itu berkedudukan sama seperti ibu. Ibnu Jarir dan beberapa ulama lain yang mengatakan menurut lahiriah Al-Quran, ibunya masih hidup sampai pada hari itu. Inilah yang tepat. Dan ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir dia tarjihkan pendapat At-Tabari ini, tapi dia tetap kata apa? Wallahu a'lam. Dan dia kata inilah pendapat yang kuat. Kuat saja dia cakap, tak cakap inilah mesti benar. Sebab benda ni tak ini masalah ilmiah. Tapi kadang-kadang kita lihat orang cakap ini betul tu salah, ini betul tu salah semua. Pasal betul-betul tentang tadi yang salah. Baik. Ini adab ulama lah. Kalau kita baca kitab-kitab ulama, kita akan dapati mereka berkata seperti ini. Baik. Yang dimaksudkan dengan menaikkan ke singgasana itu adalah mempersilahkan keduanya untuk duduk di atas permaidani bersamanya. Itu maksudnya dan atas arasy ni. Wa qarru lahu sujada. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Merebahkan diri ni semua bukan tambah-tambah. Pasal dia nak terjemahkan kalimat kharru tu. Kharru maknanya rebahkan diri. Tunduk, maknanya dari atas dengan diri turun bawah. Bukan duduk ke bawah, duduk tak pakai sangat, tidak dari atas tu lah ya. Betul-betul sujud ke bawah. Macam kita dalam sembahyang. Jadi ada mubalaghah kat situ, menghormati orang yang kita sujud tu. Baik, jadi ini satu kemusykilan juga. Maksudnya kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang bersujud kepadanya sebagai penghormatan baginya. Sebagai apa? Apa sebab sujud? Hormat, bukan sembah. Dalam kehidupan mereka ataupun dalam kebiasaan mereka, ini kehidupan ini terjemahan kurang tepat, sujud ini merupakan suatu hal yang disyariatkan. Adat mereka, adat orang-orang Bani Israel ni, mereka kalau hormat orang, mereka apa? Salam ke? Cium ke? Tak, mereka sujud terus. Mereka terus sujud. Dan ini adalah satu hal yang tak salah dalam agama. Ia adalah perkara yang disyariatkan. Kita tak tahu wajib ke tidak, yang penting disyariatkan. Jadi ini bukan satu perkara yang mungkar ataupun syirik. Tapi pada waktu itu je, bukan sekarang . Dan hal itu, kata Ibn Kathir, ini kata-kata Ibn Kathir, hal itu masih tetap berlaku. Dan ini dari satu generasi sampai satu generasi, pada syariat-syariat berikutnya, hingga akhirnya diharamkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Islam, zaman kita, dah tak boleh lagi sujud nak hormatkan orang-orang besar pada masa Rasulullah sallallahu dalilnya, Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis Mu'ad tu, dia dah pergi Yaman, dia tengok orang-orang semuanya ikut syariat lama lah. Nampak penita-penita mereka akan apa? Akan sujud, bukan sembah tapi hormat. Bila dia balik Madinah, dia pun nak apply lah apa yang dia nampak tu. Nampak ni benda bagus, Nabi SAW yang lebih layak kita apa? Kita hormati, kita sujud. Kalau orang-orang buat kepada pada penita-penita tu, baik kita buat dengan Nabi. Jadi dia pun sujud nampak Nabi SAW bila balik Madinah. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, kalaulah dibolehkan seorang tu sujud kepada seseorang, yang manusia kepada manusia, dan tentu apa ni akan diperintahkan seorang isteri sujud kepada suami. Maknanya apa? Isteri tak boleh sujud kepada suami, walaupun dia kalau tengok betul-betul apa ni haknya tu, boleh sepatutnya, patut sepatutnya sujud pada suami. Jadi maknanya selain daripada semua lagi tak boleh. Dia tak ada boleh sujud antara seseorang dengan seorang, hukumnya haram. Bahkan dia adalah syirik, syirik akbar. Jadi di sini kita faham kemusykilan orang-orang lah. Ada kata sujud tu yang penting niat. Kalau niat dia hormat saja tak apalah, sujud kat kubur ke, sujud kat wali ke, sujud kat mana ke kan. Yang penting niatnya, saya tak sembah, saya cuma apa? Hormat saja. Jawabnya apa? Haram. Nanti berdalilkan kepada ayat surah Yusuf ni, mereka sujud pada Yusuf, ya kita atau yang kita telah dapati daripada ulama-ulama tafsir ini. Jadi sebab itu bila baca Quran, jangan tafsir sendiri ataupun tafsir sembarangan, ikut-ikut hawa nafsu ataupun ikut mazhab kutarifat, tetapi kita ikut ulama-ulama mutabar dalam bidang tafsir. Baik, di sini tak disebutkan secara detail lah dalilnya dan sebagainya, kerana itu bukan tujuan. Kita akan dapati kepada kitab-kitab hukum tafsir al-Quran Quran, misalnya dalam kitab Qutubi dan sebagainya, akan disebutkan dalil-dalilnya tentang sujud dan sebagainya. Baik, waqal ya abati, kata Nabi Yusuf, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, inilah takdir mimpiku yang dahulu, sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan. Ya, ta'wilnya apa maknanya sujud-sujud tu semuanya, bintang dan matahari dan bulan. Maksudnya inilah takdir mimpi yang dulu pernah aku ceritakan kepadamu, iaitu mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari. Ketika melihatnya tampak olehku, mereka semua sujud kepadaku. Lalu engkau menyuruhku agar merahsiakan mimpi itu dari saudara-saudaraku, dan engkau pun menjanjikan sesuatu kepadaku pada saat itu. Qad ja'alaha Rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan diriku dari penjara. Ini kemudian Nabi itu sambung lagi, dia telah jadikannya mimpi ini sebagai satu kenyataan, nikmat untuk aku, dan dia telah buat baik kepada aku. Waqad ahsana Nabi. Jadi Allah SWT telah berbuat baik. Kita pun boleh berbuat baik, tapi kita punya ihsan dengan Allah punya ihsan itu pula tak sama. Dan disebutkan pada spesifik, ni pasal nak sebutkan nikmat ni, it akhrajani minasijni. Antara nikmat yang besar berlaku dalam kehidupan Nabi Yusuf AS adalah dibebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Maknanya kalau Allah tak bebaskan Nabi Yusuf dari penjara, dia tak akan bebas. Itu maksudnya. Jadi dengan sebab-sebab tertentu Allah SWT telah membebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Jadi orang yang bebas-bebas dari penjara semuanya kena ingat bahawa yang bebaskan sebenarnya adalah Allah SWT. Baik, iaitu setelah mengalami berbagai macam kesusahan dan penderitaan, Allah menjadikanku sebagai penguasa dan pengambil keputusan di negeri Mesir sekehendak hati. Waja'abikum minal badwi, dan ketika mereka membawa kamu dari dusun padang pasir. Jadi yang keluarkan mereka daripada jauh-jauh tu, dari kedudukan padang pasir ke negeri Syam, masuk ke negeri Mesir ni adalah Allah SWT juga. Juga nikmat kedua yang disebutkan oleh Nabi Yusuf yang berlaku pada kehidupan Nabi Yusuf. Sebab tu nikmat yang besar dapat jumpa balik kepada keluarga. Jadi sekarang orang lari daripada keluarga, orang tak suka duduk dengan keluarga, nak duduk dengan kawan lah, nak duduk dengan apa lah semuanya. Dan sebalik, ya, ini perkampungan. Dusun padang pasir ni perkampungan, dan mereka semua tinggal di sebuah daerah di negeri Arab. Min ba'di an nazara syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan merusak hubungan antara diriku dengan saudara-saudaraku, iaitu mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Jadi perusakan yang dilakukan oleh syaitan, maknanya bila berlaku perpisahan, dengki, hasad dan sebagainya, kunci utamanya adalah daripada syaitan juga. Jadi sebab tu kita kena hati-hati, ada perasaan-perasaan seperti yang berlaku ni. Baik, dan sebab tu semuanya biasanya tak munah sabar. Tapi waktu dia tengah marah tu, semuanya munah sabar, semuanya patut nak lah. Tapi bila kita tengok dari luar, ini semua tak munah sabar. Apa bapak sayang pada ni, dia pasal terus jadi macam ni dia, nak buat tu, nak buat ini. Jadi kemudian Yusuf berkata, sebab dia nisbahkan pula nikmat-nikmat tu kepada Allah SWT yang mempunyai sifat apa? Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Latif, lembut. Tapi sebenarnya maksud dia adalah lembut dalam perkara yang tertentu. Dia umum, tapi maksudnya adalah dalam perkara yang tertentu. Biasanya dalam ilmu. Jadi kita selalu jumpa latifun khabir. Latifun khabir, kita nak tafsirkan sikit ni, latif khabir. Dan ada lagi satu sifat Allah SWT, alim. Jadi ni tiga ni selalu ada, latifun khabir dengan alim. Alimun khabir pun ada, latifun khabir pun ada. Jadi alim tu yang maha mengetahui. Jadi ilmu dia menyeluruh semua benda dia tahu secara umumnya, secara generalnya Allah mempunyai sifat ilmu. Tapi khabir lebih bawah sikit dalam ilmu dia, lebih lagi khabir. Kalau orang Arab kalau cakap biasa je, orang ni khabir, maknanya dia experience lah, pengalaman. Jadi bukan setakat tahu je, tapi dia punya tahu tu lebih sikit. Orang mungkin baca buku tahu, tapi dia dah buat dah, dia dah apa dah semuanya, dia dah lama benda ni, bidang ni, dia memang expert punya. Ini khabir, ilmu juga tapi dia lebih. Dan kita lagi satu, latif. Latif ni pun ilmu juga, tapi dia lebih daripada alim, bahkan lebih daripada khabir. Dia lebih halus lagi ilmunya, lagi mendalam. Itu Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat. Baik. Jadi bila disebutkan inna rabbi latiful lima yasha, dia maha lembut, yakni dia maha lembut dalam ilmunya terhadap apa yang dia kehendaki. Ya tentulah dia akan lakukan perkara yang tepat, yang bagus, yang baik. Sebab itu tak boleh kita apa? Kita marah-marah ataupun kita rasa tak suka dan sebagainya terhadap qada' dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah latifun lima yasha. Maksudnya jika dia menghendaki sesuatu, maka dia akan mempersiapkan semua perangkat dan sarananya. Semua sebab-sebabnya, semua yang detail-detail semua Allah dah akan siapkan. memberikan kemudahan untuk mencapai. Okay, nak jadi orang yang apa ni bagus dalam bidang ini dan sebagainya, takkan terus jadi. Dia akan siapkan dia punya sebab-sebab dulu. Dan nak kat keluarga doktor, mestilah dia akan train jadi doktor sebenarnya kan. Lepas tu pergi kat sekolah ni, apa ni, anggota semua bagus, mata bagus, tangan tak meletak, tak kreatif pump dan sebagainya, semua bagus. Semua pasal dia baru, dia akan satu hari jadi doktor yang hebat dan sebagainya. Misalnya kalau nak jadi ulama pun begitu juga. Bila waktu belajar tempat yang bagus, dapat guru yang bagus misalnya, kemudian bila belajar pun belajar tak macam orang lain yang belajar, sebab tu dia akan jadi. Tapi kalau belajarnya begitu begini, campur dengan gitu gini, guru-guru pun tak apa semuanya, dia tak akan jadi. Jadi sebab kalau nak jadi, Allah SWT akan letakkan apa tu sebab-sebabnya, bahkan dia akan menetapkan dan memudahkan dengan penuh kelembutan dan keagungan kuasanya. Innahu huwal alim. Kemudian dimasukkan sifat yang ketiga, nampak? Tapi innahu huwal alim, sesungguhnya dia lah yang maha mengetahui. Dan ada lagi satu sifat sebenarnya, hakim. Innahu huwal alimul hakim, lagi maha bijaksana. Semua ada, semua nak dekat sama tapi tak sama. Ini semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Hakim itu, kalau Al-Halim itu, dia mengetahui segala sesuatu umum. Kalau Al-Hakim itu maha bijaksana dalam apa? Dalam penciptaan, dalam syariat, dalam kekuasaan. Jadi ditafsirkan dengan benda-benda tadi sebab dia detail. Jadi tafsiran seperti ini tak perlu kepada apa? Dalil, sebab dia perlu kepada kekuatan bahasa. Ini saya nak tunjukkan ni kenapa orang yang nak tafsir Quran mesti bagus dalam bahasa. Ini tak ada dalil ke apa, ada hadis ke apa semuanya. Dia datang dari mana ni awak dapat ni? Mana Ibn Kathir dapat ni kalau orang tanya? Daripada bahasa Arab. Baik. Jadi kalau dia maha mengetahui, maha latif, kemudian maha hakim, kita mesti sembah kepada Allah SWT mempunyai sifat-sifat ini. Baik. Permohonan Nabi Yusuf AS, matikanlah aku dalam keadaan Muslim. Sambung daripada ayat tadi tu. Kemudian setelah mengetahui nikmat yang diberikan kepadanya benar-benar telah sempurna. Siapa tahu Nabi Yusuf AS dan semua anggota keluarganya telah berkumpul kembali. Yusuf AS mengatakan bahawa kehidupan dunia ini tiada abadi, kerana semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan tidak ada setelah kesempurnaan melainkan kekurangan. Bila dah sampai kepada puncak, dah tak boleh naik atas lagi, dia akan mula turun. Bila dah sempurna, dia akan mula kurang. Begitu juga nikmat. Pada saat itu dia memuji Rabbnya dan mengakui besar dan agungnya kebaikan serta karunia-Nya. Dan dia memohon agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan dipertemukan dengan hamba-hambanya yang saleh. Dan yang demikian itu seperti yang diucapkan dalam doa, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim dan matikan kami dalam keadaan muslim pula. Jadi Nabi Yusuf AS ini bukan ayat tadi. Nabi Yusuf AS minta pada Allah SWT, wa tawaffani muslimin, dan matikan aku dalam keadaan Islam. Persoalannya, adakah dia minta mati sekarang juga? Semua dah bagus, dah apa semuanya dah dapat, Allah matikan aku sekarang juga. Jadi itu yang nak dibahaskan ni. Jadi kata Ibn Kathir, yakni ketika mematikan kami. Bila kita cakap, wahai Allah matikan kami dalam keadaan Islam, adakah aku mati sekarang? Maknanya bila kami mati tu, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Kita bukan cita-cita nak minta mati, apalagi minta Allah supaya matikan kita. Ada kemungkinan dia memanjatkan Nabi Yusuf permohonan itu pada saat dia menghadapi kematian. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi kematian memohon agar rohnya diangkat ke Al-Mala'ul A'la dan orang-orang salih dari kalangan para Nabi dan Rasul. Bagaimana yang beliau panjatkan, Allahumma Rafiq Al-A'la, ya Allah angkatlah aku ke Al-Mala'ul A'la. Dia katakan demikian banyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW wafat. Jadi insyaAllah nak betul-betul nak tembuskan nafas yang terakhir. Aku doa Nabi SAW, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Kemudian insyaAllah pun meninggal dunia. Jadi apa maknanya? Dia minta mati lah. Tapi minta mati macam mana? Bersama-sama dengan Allah SWT, bersama orang-orang soleh daripada para nabi dan rasul dan sebagainya. Dan mungkin juga hal itu berarti bahawa Yusuf AS mohon diwafatkan dalam keadaan Islam. Jadi ini adalah tafsiran kedua. Nabi Yusuf AS bukan kata demikian ketika dia nak mati, tetapi dia katakan demikian ketika itu, yakni ketika keluarganya kumpul. Tetapi maksudnya adalah apabila dia mati itu, matikanlah dalam keadaan Islam, sedang badannya masih dalam keadaan segar bugar. Dan yang demikian sudah sangat masyhur di dalam agama dan syariat mereka. Bagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia mengatakan tidak ada seorang Nabi pun sebelum Nabi Yusuf yang mengharapkan kematian. Adapun dalam syariat kita, doa memohon kematian itu tidak diperbolehkan kecuali pada saat terjadi fitnah. Kita tak boleh minta mati melainkan pada saat terjadi fitnah. Kena faham apa makna fitnah. Fitnah kat sini ada macam-macam makna . Fitnah badan, dan lagi satu fitnah agama. Kalau ada sakit apa semua, Allah matikan aku sudah, matikan aku sudah, itu tak boleh. Tapi kalau ada fitnah dalam agama, maka agama kita terancam, maka ketika itu dibolehkan kita minta mati. Bagaimana yang ditegaskan dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawakkana ilaika ghaira maftunin. Jika engkau menghendaki terjadinya fitnah pada suatu kaum, maka wafatkanlah kami dan jauhkanlah kami dari orang-orang yang terkena fitnah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, hai anak cucu Adam, kematian adalah lebih baik bagi kalian daripada fitnah. Dan Maryam alaihissalam pernah berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Jadi semua dalam keadaan fitnah. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah mengharapkan kematian ketika terjadi berbagai permasalahan besar, fitnah yang meluas dan peperangan yang tidak henti jadi henti-hentinya, serta menjamurnya qilah wa qal, banyak sangat gosip. Dan kematian pun juga pernah diharapkan oleh Imam Bukhari Abu Abdullah, penulis kitab As-Sahih, ketika keadaannya sudah sangat parah dan menghadapi berbagai macam fitnah. Sedangkan pada saat tenang dan tenteram, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab As-Sahihain dari hadis Anas bin Malik, dia bercerita Rasulullah SAW telah bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib walakin liyakul Allahumma ahyini kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kan ada idham Allahumma ahyini idha kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Tidak diperbolehkan bagi salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian kerana suatu musibah yang menimpanya. Jika dia seorang yang baik, mungkin saja akan bertambah semakin baik. Dan jika dia seorang yang jahat, mungkin saja dia akan bertaubat. Tetapi hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi diriku. Tapi tak minta mati tujuan juga nak selamat daripada kesusahan. Jadi hadis ini maknanya fitnah dalam badan, fizikal dan sebagainya, bukan daripada sudut agama. Yang dimaksudkan dengan musibah di sini adalah musibah yang berkenaan dengan fizikal, baik berupa saat sakit misalnya atau yang lain-lainnya, dan bukan dalam hal agama. Dia tak perlu minta mati. Yang tampak jelas bahawa Nabi Allah Yusuf AS telah meminta hal itu, baik permohonan itu dilakukannya ketika menghadapi kematian maupun ketika masih dalam keadaan sihat. Itu jelas daripada Al-Quran. Tapi maknanya kita telah terangkan. Kalau dalam keadaan sihat maknanya apa? Kalau waktu mati maknanya apa? Kalau dengan yang mati, memanglah minta Allah matikan dalam keadaan Islam. Tapi dalam sihat pun minta mati. Tapi maksudnya bila mati, matikan aku dalam keadaan Islam. Baik. wafatnya Nabi Ya'qub AS. Ibnu Ishaq menceritakan dari ahli kitab bahawa Ya'qub AS menetap di Mesir bersama Yusuf AS selama 17 tahun. Siapa cakap? Ahli kitab lah. Tak ada dalil daripada Quran atau daripada hadis. Bila lepas tu mereka tinggal sama-sama di negeri Mesir selama 17 tahun. Sebenarnya ada riwayat-riwayat lain bagaimana Nabi Ya'qub datang dengan familinya. Berapa ramai yang datang tu daripada keluarga Nabi Ya'qub pergi ke Mesir, eh? Dan sebagainya, macam-macam riwayat. Itu semua tak ada, menunjukkan bahawa itu semua tak ada dalilnya. Jadi tidak masukkan dalam kitab yang sahih ni. Kemudian meninggal dunia. Dan dia telah berpesan kepada Yusuf alaihissalam agar dimakamkan di samping orang tuanya Ibrahim dan Ishaq. Dan As-Subi menuturkan kemudian Yusuf alaihissalam membalsamnya, sapukan minyak tu kan, dan selanjutnya membawanya ke Syam. Balsam ni kat kalimat Arab sebenarnya, kita jadi bahasa orang putih kan, sebab on balsam oil dan sebagainya tu kan, kalimat Arab ada minyak tu. Jadi itu adat mereka, bila meninggal mereka sapukan minyak wangi macam wangi tu, dan selanjutnya membawanya ke Syam, ke Syria, dan memakamkannya di sebuah gua di samping ayahnya Ishaq dan pakciknya atau datuknya Ibrahim AS. Betul kan, kakeknya datuk kan? Ya. Masih menurut Ahlul Kitab, masih lagi riwayat Ahlul Kitab, bahawa umur Ya'qub AS pada saat memasuki kota Mesir adalah 130 tahun. Dan menurut mereka, dia menetap di sana selama 17 tahun. Jadi 143 tahun dia meninggal dunia. Dan demikian mereka menyimpulkan bahawa umur Ya'qub adalah 147 tahun. Demikianlah nas yang ada dalam kitab mereka. Dan itu jelas salah dan menyimpang, baik di dalam naskah atau dari mereka. Yang ini sama ada memang ada orang salah tulis ataupun mereka memang sengaja mereka salah tulis, kata Ibn Kathir. Yang demikian itu bukan kebiasaan mereka dalam hal yang lebih banyak dari hal ini. Maknanya mereka selalu silap ataupun memang tersilap. Lalu bagaimana mereka bisa menggunakan cara ini di sini? Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab yang mulia, Am kuntum syuhada a'idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, iaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi Nabi Ya'qub AS telah berpesan kepada anak-anaknya untuk senantiasa memeluk Islam yang dengannya Allah mengutus para Nabi AS. Jadi mana tak ada orang yang hadir. Ahli kitab tu semuanya tak ada pada waktu Nabi Ya'qub AS mati. Jadi macam mana mereka tahu berapa umurnya? Jadi apa yang cakap semuanya? Tak betul. Allah Alam. Demikian kata Ibn Kathir. Wafatnya Nabi Yusuf AS, kemudian Yusuf AS pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia berpesan agar dibawa pergi dari Mesir dan dikuburkan di tempat permakaman orang tuanya. Lagi-lagi kena hijrah daripada Mesir, bawa ke negeri Syam. Pada saat itu dia masih berada di Mesir sehingga dibawa pergi bersama Musa alaihissalam. Dibawa bersama Musa alaihissalam. Musa mana ni? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam hidup. Nabi Musa AS tu hidup zaman Nabi Yusuf. Ada dua Nabi waktu tu. Dan kemudian Nabi Musa bawanya jenazah Nabi Yusuf AS dan kemudian dimakamkan di samping makam orang tuanya. Bagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut. Sebab dalam kisah Nabi Musa AS, Nabi Musa pernah hujah kepada Fir'aun. Bila Fir'aun tolak dakwah Nabi Yusuf AS, Nabi Musa kata, bila Fir'aun tolak Nabi Musa, Nabi Musa katakan, dulu Yusuf telah datang kepada kamu bil bayyinat, dan kemudian kamu kata tak betul lah. Jadi menunjukkan Nabi Musa berdalilkan kepada Nabi apa? Nabi Yusuf. Maknanya dekat lah tu. Jadi tu dalil bahawa apa yang dikisahkan kat sini tentang Nabi Musa bawa jenazah Nabi Yusuf AS adalah benar. Okay. ni macam mana pun tak ada riwayat yang betul-betul sahih lah dan sebagainya tentang perkara seperti ini. Kemudian yang kita yang kita tahu sebenarnya, kalau mengikut hadis, nabi-nabi ini mesti dikuburkan kat mana saja dia meninggal dulu. Jadi kalau ni dia pindah-pindahkan dan sebagainya, sepatutnya tak kuatlah kesalahan dengan hadis Nabi SAW. Sebab Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, sebab itulah tempat dia meninggal dulu. Ada beberapa soalan. Kita telah sampai kepada penghujung kita. Nabi SAW yang amat panjang, dan ada kisah yang amat panjang di dalam Al-Quran. Satu surah khas berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang terakhir ayat tadi tu, Nabi Yaqub AS meninggal dunia kan, dia kata dalam Al-Quran apa, dia kata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah peninggalku kan, dia nak kasi wasiat tu. Jadi sebagian ahli kitab kata bila dia wasiatkan anaknya tu, bukan ramai-ramai, dia panggil seorang-seorang, apa kau akan sembah selepas aku, semua jawab kami akan sembah gini-gini. Okay. Atau lepas satu-satu. Itu sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Arab ni lah. Walau kitab mengatakan dia mewasiatkan anak-anak lakinya tu seorang-seorang. Termasuk Nabi tu? Termasuk Nabi SAW lah tu anak dia. Banyak cerita lain lah tadi tentang apabila dia meninggal dunia, semua orang Mesir apa tu menangis 70 hari dan sebagainya, macam-macam lah. Itu semua tak dibawa kat sini, menunjukkan bahawa dia tidak ada kebenarannya itu diragui lah. Dekat sini ada riwayat dari dalam bahasa Arabnya, waqala Mubarak Ibnu Fadala anil Hasan, ini Al-Hasan Al-Basri berkata, ulqiya Yusufu fil jubbi wa huwa ibn 17 sana. Nabi Yusuf AS dimasukkan dalam perigi buta tu ketika dia berumur berapa? 17 tahun. Tahun lepas tu umur 18 tahun dibodoh oleh Zulaikha. Jadi kalau itu kita minus berapa? Minus 9 lah, minus 10 tu, 9 atau 10 lah. Dia tertuduh tadi kan, 4 tadi kan, itulah 9. Dan ada disebutkan juga di sini, dan dia hidup selepas itu selama 23 sana, 23 tahun. Wa mata wa ibnu 100 sana wa 20 sana. Dia meninggal dunia pada umur dia 120 tahun. Wa qala ghayruhu awsa ila akhihi Yahuda salawatullahi alaihi wa salamuhu. Ini kita akan baca cerita kita Nabi Yusuf Ayub alaihi salam. Jadi kita dapati tentang masalah sujud tadi ya, bahawa kita mungkin akan membaca perkara yang amat bersalahan dengan syariat Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran pun. Dan kita juga dapati bahawa sebahagian perkara tersebut yang bersalahan dengan sunnah Nabi SAW itu dijadikan dalil oleh orang-orang pula. Jadi bagaimana kita tantangi ataupun kita jawab? Itu berdalil dengan Al-Quran kan. Bila kita silap pun kita buat kita balik pada Quran dan Sunnah, kan? Hanya mereka balik pada Quran, kita dapati bahawa boleh sujud pada orang misalnya. Malaikat pun sujud pada Nabi Adam AS. Diperintahkan pula lagi. Jadi apa salahnya sujud kepada wali dan sebagainya? Jadi jawapan kita adalah satu kaedah usul. Ini menunjukkan bahawa syariat yang sebelum syariat kita, syariat-syariat yang sebelum syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh digunapakai lagi. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW dimansuhkan. Kita kena faham tu. Jadi kita hanya menggunakan syariat apa? Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara mutlak semua syariat mereka tak boleh pakai, melainkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara mutlak itu pendapat. Itu disokong oleh Syekh Albani dan Allah Ta'ala dan sebagainya lainnya. Ada pendapat lain, dan pendapat ni lebih masyhur daripada pendapat yang pertama tadi, iaitu semua syariat yang sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya boleh pakai. Cara mutlak semua boleh pakai, melainkan yang menyalahi syariat Nabi Muhammad SAW. Itu paling masyhur sekali. Semuanya boleh selagi tak dibolehkan. Hampir sama, eh? Hampir sama. Tapi pendapat yang pertama paling selamat. Jadi pun ada dalil-dalil. Sebab Allah dah katakan Al-Quran ini muhaiminan alaih. Dia muhaiminan maknanya dia overpower semua kitab-kitab sebelumnya. Maknanya syariat dia membasmikan, memansuhkan semua syariat-syariat. Sebab tu dia tak terus tak boleh pakai tu. Asal tak payah tengok pun. Ada masalah-masalah. Lepas tu tak dapat dalam Quran, tak jumpa dalil dalam Quran. Tengok dalam hadis, tak jumpa dalam hadis. Kalau ikut pendapat pertama, tak payah tengok syariat-syariat lama pun. Tak boleh tengok pun. Mesti ikut kias ke apa semuanya yang bagaimana yang ada dalam syariat kita. Tak boleh tengok pun. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua tadi, yang kata asalnya semua boleh, melainkan yang bersalahan dengan syariat Nabi SAW, apa mereka buat bila tak jumpa dalil ke Quran? Tak jumpa dalil pada hadis. Mereka tengok pula syariat-syariat lain. Ada tak yang serupa? Kalau ada, kita ambil. Kat situ baru kita nampak buah hilangnya. Dia bukan hilang yang tak ada apa ni, tak ada natijah. Natijah dia sampai kat situ. Daripada situ ada orang akan tarjih mengikut syariat-syariat dulu. Ada orang pula kalau yang ikut pendapat yang Syekh Al-Bani dan sebagainya tu, terus tak payah pakai, tak boleh pakai, ikut kias. Kalau ikut kias sama dengan diorang, nasib pula. Kalau tak sama, tak. Ikut apa yang kita pakai. Dalam masalah mati kita akan dapati buat masjid atas apa ni, atas kubur dalam surah Al-Kahfi nanti. Jelas dalam Al-Quran Allah tak kata bahawa benda tu salah ke apa ke, kan? Allah kita akan seolah benda tu adalah benda yang mulia pula. Itu juga dalil bahawa dia boleh. Tetapi kita dapati ikut pendapat dua-dua tu, pendapat yang lebih ringan tu pun, yang jumbo tu pun, pun tak boleh pakai. Sebab apa? Ada hadis daripada Nabi SAW melarang secara keras macam-macam riwayat tak boleh buat kubur, masjid atas kubur. Taruhlah tak ada misalnya, tentu boleh, kan? Tentu boleh. Tapi kalau ikut syariat ni, dia akan gunakan kaedah dalam apa ni, dalam agama Islam, kemungkinan besar dia akan bawa kepada tak boleh. Tetapi satu pendapat yang tak ada, yang ketiga lah, tadi ada dua pendapat yang dalam masalah usul fiqh ni, ada satu pendapat. Pendapat ini sebenarnya tak ada sumbernya pun. Ini pendapat awal nafsu. Pendapat apa? Pendapat awal nafsu. Asal sejalan dengan kita punya tarikat, asal sejalan dengan kita punya mazhab, kita ambil. Tak kira ada syariat mana pun. Tak kira ada syariat mana pun. Kalau dalam hadis, alhamdulillah kita pakai. Kalau berlawanan dengan hadis pun, janji kita pakai juga. Kita pakai. Janji kita ada pakai. Kadang-kadang kita tak payah pakai apa-apa syariat. Mimpi pun boleh pakai. Mimpi boleh kalahkan Quran, mimpi boleh kalahkan hadis. Jadi kita dapat berapa lemah ni pendapat yang mengatakan boleh buat kubur dalam buat masjid atas kubur dan sebagainya. Kat Singapura pun ada, kan? Dan bagian pilih. Tak apa? Belakang kubur. Bukan, ni betul-betul bangunan atas kubur. Bukan kubur dekat-dekat masjid ni, cakap bangunan atas kubur ni. Jadi macam masjid tempat orang apa ni baca Quran dan masjid tu, bukan banyak solat saja lah, kan? Baca Quran ke ataupun doa dan sebagainya. Ya, itu fitnah dan sebagainya. Itu semua kemungkaran. Dan dalilnya dan pendapatnya tak ada dalam pendapat-pendapat yang masyhur dalam sunnah. Dan juga kita dapati masalah tabarruk, ambil berkat. Kan ada? Ambil berkat. Jadi ini juga dalam kisah tadi tentang bagaimana kaumis baju yang besok asalah tu sapu kat muka terus nampak dan sebagainya. Itu menunjukkan apa ni, keberkatan apa tu baju ke apa ke daripada wali dan sebagainya, orang-orang yang soleh. Jadi kita punya mazhab adalah kita akui adanya benda-benda seperti itu, adanya berkat, kita akui. Tapi mesti apa? Mesti datang daripada orang yang betul-betulnya daripada Nabi yang ada berkat. Ada nak mereka diberkahi oleh Allah SWT, iaitu para anbiya. Selain daripada anbiya, tak ada dalil. Kalau boleh jumpa kain ke baju daripada Nabi SAW, okey lah. Kalau betul boleh bukti kan, buat DNA test ke apa. Kalau tak ada, semuanya mungkar, salah. Itu kalau selepas kematian Nabi SAW. Sebab itu mustahil orang bertabarruk dengan Nabi SAW secara zat. Tak mungkin, tak mungkin berlaku. Jadi kalau itu dah tak boleh, bagaimana dengan orang yang bertabarruk dengan orang yang wali dan sebagainya? Sebab tak ada dalil mereka berkat. Kemungkinan mereka mati dalam keadaan kufur. Siapa tahu? Kemungkinan dia munafik. Ada orang tahu? Bayangkan sebabnya dia munafik semua patung kat bilik dia. Tak ada orang boleh tahu. Betul tak? Jadi maknanya tak confirm dia berkat. Jadi tak boleh dia berkat daripada dia. Itu kalau berkat tabarruk dengan zat tau. Dengan zat tu maknanya dengan fizikal, baju ke, dengan apa ke semuanya. Tetapi ada satu jenis tabarruk yang memang dibolehkan daripada siapa-siapa pun. Semua orang-orang yang wali, yang apa ni, yang soleh tu lebih-lebih diharapkan keberkahannya. Apa dia? Doa-doa mereka. Kalau nak minta doa daripada apa semuanya, tak apa. Minta doa tak salah. Dan yang lagi bagus adalah jangan dia minta doa tu, jangan doa sekarang, nanti awak kat rumah awak doakan untuk saya. Itu lagi bagus. Sebab Nabi SAW kata apa? Dak waktu doa dak waktu akhir di zahir ghaibi la yurad atau la turad. Doa seorang muslim itu untuk saudaranya secara ghaib, maknanya tak nampak sendiri-sendiri senyap-senyap, tak akan ditolak. Sekejap. Jadi dia jauh safar kan, kita doakan untuk dia. Orang yang safar yang tengah buat haji, doakan untuk ahli keluarga. Ahli keluarga doakan misalnya macam itulah ataupun sebagainya. Tak mesti safar pun, itu adalah satu-satunya doa yang amat mustajab. Malaikat akan sampaikan doa tersebut. Tetapi kalau kita lihat sekarang, Ustaz doakanlah Ustaz untuk dia dan sebagainya. Secara spesifik pula kat masjid pula, baca nama lagi lah apa semuanya. Itu tak best lah. Walaupun tak salah, tapi dia boleh takut dia bawa kepada apa? Kepada riak. Hari sehat pula orang yang sakit ke hospital tu. Siapa doa tu? Imam tu doa. Semua orang tak tentang. Oh, dia punya berdoa power. Bila tu berlaku apa? Apakah natijah buruknya? Akidah kurang lah. Maksudnya minta kepada Allah SWT secara langsung tu, tauhid kepada Allah SWT tu, hanya Allah berkuasa dan sebagainya, tu akan kurang. Dah ada sikit bagi kepada imam tu. Itu sebab kalau di Madinah, syekh-syekh ni diorang datang tau kan minta. Mana diorang doa? Diorang tak doa punya, spesifik. Kau pergilah kat Masjid Nabi ke Masjid Haram, saya boleh kan doa lah pada dia pulang dan pulang ni kan, dia sakit di hospital dan sebagainya. Dia takkan doa. Kalau dia betul-betul doa, dia akan doa umum tu. Allahumma istina wa mardal muslimin, wahai Allah, sembuhkanlah kami dan sembuhlah orang-orang sakit di kalangan kami. Jadi umum, dia tak akan sebutkan. Tapi sekarang kita lihat lebih, dia nak orang doa. Dan kenapa orang suka kita doa lepas tu amin kan? Oh, dia kata kan amin kan bagus, lagi ramai amin kan lagi bah, lagi bagus, lagi akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati dia daripada satu sudut, tapi dari sudut lain ada keburukannya. Dia kena faham masalah ni. So orang yang faham tauhid ni, dia punya apa tu pengamalan tu walaupun ganjil, nah, itulah lebih tetap. Dan dia memelihara tauhid orang ramai. Jadi bila dia lakukan demikian-demikian, orang dah faham dah bahawa yang bagusnya apa dia? Doa sendiri. Waktu orang Mesir tu dia suka buat macam ni. Agaknya kat negeri mereka tu, mereka sukalah apa-apa je minta Syekh ni doa, minta Syekh doa, minta Syekh doa. Agaknya Syekh tu pun doa, doa, doa, doa. Jadi mereka dah dibiasakan dengan benda tu. Masuk Saudi je, masuk pergi Madinah je, lama tak ada buat macam itu. Diorang pun semua tak biasa minta doa dengan apa, dengan Syekh-Syekh dan sebagainya. Walaupun ulama-ulama besar, apa itu kan apa tadi, tetapi mereka telah ditarbiah untuk berdoa kepada Allah SWT. Wa idha sa'alani sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'ani. Apabila orang bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Dekat tu maknanya apa? Dengar. Dengar dan akan jawab. Dengar. Bila dah dekat, tahu. Takkan dekat tu dengar je. Dekat tu dia tahu apa kau punya problem. Jadi uji budak watak dai, aku menjawab orang-orang yang berdoa kepada aku, meminta pada aku. Apabila dia meminta pada aku, tanya tadi boleh tidaklah dia doa. Jadi kita dapati itulah asas Islam, iaitu minta hanya kepada Allah SWT. Walaupun minta itu semua dibolehkan, yang minta doa orang-orang yang salih dan sebagainya, tetapi apa ni, dia bukanlah cara yang afdal. Melainkan apa? Melainkan masalah apa? Kita minta doa orang-orang salih. Yang afdalnya minta kepada orang-orang salih, jangan doa sendiri. Apa dia? Bila nature, apa ni, calamity ataupun malapetaka yang yang umum, yang besar, itu minta orang buat salih punya doa. Dan semua aminkan benar-benar. Hujan tak turun, takkan hujan tak turun kat rumah awak je kan? Itu tak turun kat satu satu negeri atau satu kampung dan sebagainya. Waktu tu jangan doa sendiri, semua keluar. Dan satu orang kita doa, boleh, itu bagus. Kat situ tak ada nampak dia punya apa tu. Dan semua sama-sama doa lah. Of course, kami kita satu sun, satu sun. Jadi kita kena faham antara masalah biladi dengan masalah masalah kamar. Nampak tak kunut, najilah dan sebagainya? Itu semua macam gitu punya konsep. Tak ada doa lama-lama ni, baiklah satu. Tapi masalah dia kadang-kadang kita tukar masjid ni, dia macam spesial macam Senin Jumat je. Lepas Senin Jumat nanti memang pun dia dah pusing je. Dia juga, oh ni ada satu orang dia sedang sakit, bila kita sasaran bacakan Fatiha, Fatihah. Oh, Fatihah pula. Kita tadi cakap tadi doa. Macam mana Al-Fatihah kita dapati bahawa kita bacakan Fatihah dengan niat apa tu? Semoga dengan baca Fatihah ni Allah SWT senang dengan kita punya bacaan tu lah. Tapi ibadah kan disukai oleh Allah SWT. Ini fahaman yang konsep mereka lah. Jadi bila Allah senang dengan apa yang kita buat tu, dia jadi wasilah lah untuk Allah SWT sampaikan apa ni doa kita ataupun permintaan kita, itu supaya disembuhkan apa ni penyakit orang tersebut. Tapi tak doa. Kadang-kadang doa, kadang-kadang tak doa lah. Jadi apakah jawapan kita? Jawapan kita adalah, pertama sekali, awak lakukan wasilah tawasul ni satu ibadah. Baik, ibadah nampak cantik logiknya, tapi logik dia tak cukup kan untuk ibadah. Kita kan ada lagi satu, kan ada dalil. Sebab kalau kita ikut logik je, semua orang kan ada macam-macam style tawasul nanti, macam style ibadat nanti. Kau baca Fatihah, aku baca Fatihah. Kau baca berapa kali? Sekali tak? Aku nak baca 3 kali. Yang lain tak cukup, aku nak baca 10 kali dan sebagainya. Kau nak baca waktu bila? Aku nak baca waktu gini. Semua akan tawasul dengan macam-macam style. Dan kita akan ada apa? Ada benda-benda yang baru setiap hari. 10 orang saja dah boleh buat bid'ah bermacam-macam bid'ah. Kalau lah satu orang, satu dunia Islam macam-macam style nak minta daripada Allah SWT. Jadi agama Islam tu lama-lama, tak sampai berapa tahun je, saya rasa dia tak akan dikenali. Kalau orang tinggal zaman Nabi SAW, dia hidup lagi tu, dia tak kenal lagi. Ini mana punya agama ni, dia macam ni, mana tu syariat ada macam ni, macam dia ibadat. Jadi oleh kerana keburukan itu, dan apa akibatnya, menunjukkan bahawa kita tak jadikan Nabi SAW sebagai imam kita. Imam kita adalah kita sendiri ke, ataupun imam kita siapa-siapa kita punya ustaz dan sebagainya. Jadi agama tu tak terpelihara. Lama-lama akan rusak. Lama-lama kan akan rusak. Satu bab dia buka, satu pintu kecil dia buka, macam-macam lagi orang akan boleh buat bid'ah. Bila itu berlaku, lama-lamanya agama tu tak nampak mana yang betul, mana yang salah. Bahkan yang salah lagi banyak. Jadi macam agama-agama lain. Yahudi yang awak datang tu ni, Yahudi zaman ni agama yang Nabi Musa bawa ke bukan? Ni Christianity ni yang dibawa oleh Nabi Isa ke bukan? Dan kita confident, bahkan kita yakin semua dah tak betul lah. Dah tak betul lah. Sebab oh, tidak bawa kepada macam-macam masalah. Sebab tu ini adalah agama yang sepatutnya kekal sampai akhir zaman. Sebab tu pintu bilang tutup rapat-rapat. Dia kena faham. Jadi masalah dia lebih besar lagi. Kita kena pelihara. Jadi sebab tu dia tak lagi kenakan buat pemikiran. Jadi masalah baca Fatihah dan sebagainya, ada tu Nabi SAW bila dia nak doa baca Fatihah dulu. Logik awak cantik lah. Takkan awak lagi pandai daripada Nabi SAW. Fatihah memang best. Macam-macam dia punya fadilat, betul lah. Baca dalam semayang, sebelum kita baca surah tu, baca Fatihah. Mungkin Fatihah tak perlu dengan Fatihah ke lah. Tapi kita dah baca Nabi SAW pun doa juga. Tak pernah pula kita dengar dia baca Fatihah dahulu kemudian doa. Yang kita ada adalah baca Fatihah terus saja, tak ada doa-doa lagi untuk menyembuhkan penyakit sekian. Selain itu kita tak jumpa langsung baca Fatihah dulu kemudian dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa kalau ada kelainan atau berlawanan antara ibadat yang kurang lakukan ataupun yang kita nak lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat semuanya, maka kita tolaklah, kita tinggalkan apa yang orang nak buat yang bersalahan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW dah kasih kita guideline dah. Fa'innaf dapal hadithi kitab Allah. Sebenar-benar kata-kata itu adalah kitab Allah yang Al-Quran. Tak ada lagi benar dari Al-Quran. Tapi selepas itu dia tak cakap sebenar-benar hadith adalah hadith Rasulullah SAW. Dia kata apa? Sebaik-baik petunjuk. Wa khairul hadi hadi Muhammad atau khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, bukan sebaik-baik bicara. Bicara tetap adalah kalam Allah, tapi petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Nabi SAW tak pernah tunjuk demikian. Nabi SAW bahkan tunjukkan yang macam ini. Jadi sebaik-baik tunjuklah yang kita amalkan. Ini konsep. Jadi dia dah bukan bab amal ibadat dan sebagainya, bukan khilaf-khilaf. Dia dah masalah akidah. Sebab itu bab doa ni kalau kita lihat, dia dah bukan dalam fiqh lagi. Ulama-ulama zaman dahulu tulis bab doa ni dalam bab akidah, dan masuk dalam bab tauhid. Jadi dia perkara yang penting. Sebab tu kalau benda tu penting, dicakap-cakapkan lah. Di ilmunya itu mesti dikuatkan. Bab doa ni susah sebenarnya, bukan senang. Banyak benda orang akan bab doa tu hanyalah perkara-perkara yang apa, yang tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Satu solat yang tak ada asal usulnya teruslah. Itu bid'ah lah. Tapi kalau ada asal usulnya, dia tambahan aja misalnya dalam solat tu, okey tak apa. Tambahan sikit dalam puasa tu tak apa. Tambahan sikit dalam haji tu tak apa. Tapi buat benda baru macam haji tu semua tak boleh. Jangan bid'ah tu macam gitu. Kemudian orang berdalilkan dengan apa? Dengan Al-Quran juga. Daripada sudut bahasa bid'ah samawati wal ardh. Allah adalah badi, yakni yang membid'ahkan Allah langit dan bumi. Apa maksud bid'ah langit dan bumi ni? Maksudnya jadikan langit tu baru dan kita tak ada langsung. Jadi pada mereka bid'ah tu hanya benda yang baru secara mutlak, absolut baru, yang tak ada contohnya sebelum itu. Langit sebelum tu tak ada dijadikan langit. Bumi tu tak ada dijadikan bumi. Kalau awak buat benda-benda ibadat dalam agama yang terus tak ada, bukan baca Fatihah tapi baca akhirah ke apa? Itu bid'ah. Ada orang sebab mereka dah berjalankan dengan ayat tadi. Ini pun cubah-cubah. Kita punya faham bid'ah. Semua jenis bid'ah. Bid'ah asas, bid'ah idofi, apa jenis bid'ah, semua adalah bid'ah. Sebab Nabi SAW tak beza-bezakan bid'ah yang mana sesat, yang mana tak sesat. Semuanya adalah sesat. Kulilah bid'ah azim dolar. Semua bid'ah sesat, kan? Apa lagi apa? Bid'ah asal, tak ada asal dan sebagainya, semuanya sesat. Dia tak boleh siap-siap dalam babnya. Jadi kita dah faham tentang minta doa dalam Al-Quran ni. Kita tengok, kita lihat bagaimana mereka minta batuan mereka Nabi Yaqub berdoa. Jadi kita tahu bahawa dia tak salah, tapi bukan maknanya dia adalah afdal. Baik. Allahuakbar. Dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.